Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah, pembahasan kitab Siyam. Pada pertemuan terakhir kita masuk pada bab yang kedua tentang beberapa uzur yang membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan. Dan telah kita baca uzur yang pertama dari uzur-uzur yang membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan, yaitu al-marad, sakit. Demikian pula al-kibar, orang yang sudah lanjut usia yang tidak mampu untuk berpuasa. Wal-marad dan orang yang sakit dijelaskan oleh para ulama ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, orang yang sakit dan tidak mampu untuk berpuasa, maka yang seperti ini hukumnya wajib berbuka. Kemudian keadaan yang kedua, orang yang sakit yang apabila dia berpuasa maka akan disertai masyakkah, rasa berat. Mungkin akan memperlambat kesembuhannya atau yang lainnya. Maka kondisi yang kedua ini disunahkan baginya untuk berbuka di siang Ramadan. Orang yang sakitnya akan mengalami masyakkah, rasa berat, rasa payah ketika dia berpuasa, walaupun mungkin kalau dipaksakan mampu, tapi disertai rasa masyakkah, rasa payah, rasa berat. Maka yang seperti ini disunahkan untuk berbuka di siang Ramadan. Kemudian telah kita jelaskan juga pada pertemuan yang lalu tentang al-kibar atau al-kabir wal-kabirah, seorang yang sudah lanjut usia, al-ajizani shaum, yang tidak mampu lagi untuk berpuasa. Maka mereka juga berbuka di siang Ramadan, boleh berbuka di siang Ramadan dan wajib untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada seorang miskin setiap harinya. Dan ukuran fidyah telah kita baca pada pertemuan yang lalu, disebutkan dalam buku ini koran fidyah yang harus dibayar kepada seorang miskin setiap harinya adalah nisfu sa', setengah sa'. Wa hadza ala qaul, ini menurut satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan tidak ada batasan tertentu untuk pemberian fidyah kepada seorang miskin. Dalilnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika beliau telah lanjut usia menjelang setahun atau dua tahun menjelang wafatnya beliau, beliau bayar fidyah dengan roti dan lauknya, dengan roti dan daging. Ini menunjukkan tidak ada batasan na'am khusus setengah so atau yang lainnya. Kita lanjut pada uzur yang kedua. Asani, uzur yang kedua dari uzur-uzur yang membolehkan seorang berbuka di siang Ramadan, as-safar, adalah safar, melakukan perjalanan. Fayubahu lil musafir al-fitru fi Ramadan, maka boleh bagi musafir untuk berbuka di siang Ramadan. Wa yajibu alaihi al-qada, dan wajib baginya untuk mengqada puasanya, tentunya di bulan-bulan yang lain. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Barang siapa yang diantara kalian sakit atau dalam keadaan safar kemudian berbuka, maka hendaknya dia mengqadanya di hari-hari yang lain. Wa qawlihi ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, faman syahida minkum asyhara falyasumhu waman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang diantara kalian syahid, mukim, menyaksikan dan mukim di tempat tinggalnya di bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar kemudian dia berbuka, maka hendaklah dia mengqadha di hari-hari yang lain. Dan juga hadis waliqaulihi sallallahu ala alihi wasallam liman sa'alahu anu siyami fis safar, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang puasa ketika safar. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa ketika safar, maka beliau bersabda, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa aftir. Kalau engkau mau puasa silahkan, kalau engkau mau berbuka silahkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis ini menunjukkan bolehnya berbuka bagi orang yang sedang safar di siang Ramadan. Wa kharaja ila Makkah sha'iman fi Ramadan. Dan juga riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke Mekah di bulan Ramadan dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Falamma balagha al-Qadid aftar. Fa aftara an-nas. Ketika sampai di daerah yang namanya Al-Qadid, maka beliau berbuka. Dan manusia pun ikut berbuka bersama beliau. itu di siang Ramadan, dalam keadaan musafir. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imamul Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian wayubahul fitru fi safari tawil alladhi yubahu fihi qasru shalah. Diperbolehkan untuk berbuka ketika safar itu pada safar yang panjang, yang dibolehkan padanya mengqasar sholat. Safar yang boleh seseorang berbuka di siang Ramadan karenanya adalah safar yang membolehkan dia untuk mengqasar sholat. Bagaimana safar yang membolehkan untuk mengqasar sholat sehingga membolehkan juga untuk al-fitr berbuka di siang Ramadan? Fihi khilaf, ada perselisihan. Di dalam buku ini dipilih pendapat yang menyatakan adanya ukuran panjang perjalanan. Wa huwa ma yuqaddar bi 48 milan. Yaitu safar yang kira-kira jaraknya itu 48 mil. Ae hawali 80 kilometron, yaitu sekitar 80 kilometer. Nah, ini pendapat sebagian para ulama. Mereka berpendapat dengan adanya jarak, bahwasanya safar yang boleh dia mengqasar sholat sehingga membolehkan dia untuk berbuka di siang Ramadan adalah safar yang jaraknya adalah 80 km kira-kira. Sehingga bila di bawah itu, maka tidak diperbolehkan untuk mengqasar sholat dan tidak diperbolehkan untuk berbuka. Ini salah satu pendapat para ulama. Pendapat yang lain mengatakan safar yang diperbolehkan untuk berbuka dan mengqasar sholat adalah safar yang ditempuh selama 2 hari dengan naik unta. 2 hari dengan naik unta. Dan ini pendapatnya 3 imam, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Hendaknya safar tersebut adalah safar yang ditempuh selama 2 hari dengan menggunakan kendaraan unta atau jalan kaki. Jalan kaki 2 hari sampai mana? Dari sini sampai mana? Kalau jalan kaki berapa kilometer per jam? Taib, al-muhim ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ada juga pendapat yang lain pendapat Abu Hanifah hendaknya jarak yang ditempuh itu selama 3 hari. Kemudian pendapat yang lain dari pendapat para ulama menyatakan tidak ada batasan tertentu atau jarak tertentu atau lama tertentu dari safar yang ditempuh tersebut, sehingga dikembalikan kepada al-urf, kepada kebiasaan masyarakat setempat. Jika masyarakat setempat menyatakan bahwasannya dari tempat tinggalnya menuju ke tempat fulan atau menuju ke daerah fulan itu adalah safar, maka dikatakan safar walaupun di bawah 80 km dan walaupun ditempuh kurang dari 2 hari dengan jalan kaki. Yang jelas ketika masyarakat menganggapnya itu adalah safar, maka dihitung safar. Boleh mengqasar sholat dan boleh berbuka di siang Ramadan. Dan tentunya uruf masing-masing tempat mungkin berbeda. Mungkin berbeda. Dan ini pendapat yang dikuatkan atau dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan pendapat ini pun dirajihkan oleh murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Yaitu pendapat yang mengatakan bahwasannya kapan dikatakan safar itu dikembalikan kepada uruf kebiasaan masyarakat setempat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah riwayat yang datang dari Nabi SAW bahwasannya beliau SAW ketika menunaikan ibadah haji, haji wada, beliau sholat di Arafah dan juga sholat di Muzdalifah dan juga sholat di Mina dengan kaum muslimin. Dan sholat beliau adalah sholat qasar. Artinya yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Sholat beliau sholat qasar. Dan kaum muslimin di belakang beliau sallallahu alaihi itu campur, ada yang penduduk Mekah, ada yang penduduk Madinah yang berangkat bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan penduduk Mekah yang jadi makmum untuk menyempurnakan sholat. Beliau tidak memerintahkan penduduk Mekah yang jadi makmum untuk menyempurnakan sholat. Nah, jarak dari Mekah ke Arafah berapa? Hah? Ada yang tahu? Hah? Taib. bisa jadi kurang dari 80 km. Dan tidak sampai 2 hari perjalanan ke sana. Ya. Anda sudah pernah haji? Hah? Dari Mekah ke Arafah berapa hari? Faisal. Hah? Enggak sampai kan? Satu hari enggak sampai juga. Nah, berapa jam saja? Ya. Nah, hanya berapa jam? Kalau enggak macet. Ya. Al-muhim, berdasarkan hadis ini, nah, pendapat yang dirojekan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ini pendapat yang kuat. Adapun pendapat yang menyatakan adanya jarak tertentu sehingga dikatakan safar, ya, maka naam kami tidak melihat adanya hadis, ya, atau riwayat tentang hal ini. Bahkan riwayat yang tadi kita baca, riwayat yang terakhir, ya, menyelisihi. Karena jarak Mekah ke Arafah itu tidak jauh. Demikian pula ke Muzdalifah dan ke Mina, bukanlah jarak yang jauh. Maka semuanya dikembalikan kepada urf dalam hal safar. Apakah dikatakan safar atau tidak, dikembalikan kepada urf, kebiasaan. Nah, kemudian was-safarul mubihu lil fitri fi ramadan huwa safarul mubah. Safar yang membolehkan berbuka di siang Ramadan adalah safar yang mubah. Safar yang mubah. Safar yang mubah atau halal. Misalkan safar untuk ziarah ke saudara, kerabat dan lain-lain, atau safar dalam rangka berdagang atau yang semisalnya. Safar yang membolehkan untuk berbuka di siang Ramadan adalah safar yang mubah, yang tujuannya adalah sesuatu yang mubah. Fa in kana safaru ma'siyatin aw safaran yuradu bihi tahayyul 'alal fitr lam yubih lahul fitru bihadha safar. Maka jika safarnya adalah tujuannya untuk berbuat maksiat, atau safarnya tujuannya adalah untuk alasan supaya enggak puasa, supaya enggak puasa, nah, menghindari puasa Ramadan, akhirnya safar. Tujuannya menghindari puasa, nah, tahayul. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan baginya berbuka dengan alasan safar tersebut. Safar yang tujuannya maksiat tidak membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan. Safar tujuannya untuk zina misalkan di suatu tempat, maka safar seperti ini tidak membolehkan dia untuk safar di siang Ramadan. Demikian pula safar yang tujuannya untuk hiyal atau hilah. Hilah alasan, nah, untuk menghindar dari puasa Ramadan. Maka yang seperti ini, safar seperti ini tidak membolehkan dia berbuka di siang Ramadan. Dan ini pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan di sana ada pendapat yang lain. Pendapat yang lain mengatakan sama saja, safar yang mubah atau safar yang maksiat. Karena ayat menyebutkan faman kana minkum maridon au ala safar. Barang siapa yang diantara kalian sakit atau safar, umum. Di sini Allah tidak merinci, tidak mengkhususkan safarnya safar mubah, sehingga umum masuk padanya kategori safar mubah dan safar maksiat. Sehingga sebagian para ulama berpendapat walaupun safar tersebut safar maksiat, maka boleh berbuka di siang Ramadan. Adapun pendapat yang pertama tadi yang kita baca dalam buku ini, pendapat tiga imam, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Kemudian wa in shoma al musafiru shahha shaumuhu wa ajza'a. Dan apabila seorang musafir puasa, maka puasanya sah. Maka puasanya sah dan telah mencukupi. Dan ini pendapat jumhur para ulama, termasuk di dalamnya empat imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Kalau seorang yang musafir puasa, maka puasanya sah dan telah mencukupi. Li hadits Anas, dalilnya adalah hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yu'ibis shaim 'alal muftir wala al-muftir 'ala shaim. Dulu kita safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang puasa tidak mencela kepada orang yang berbuka, dan yang berbuka tidak mencela kepada orang yang berpuasa. Jadi ketika beliau puasa, ketika beliau safar bersama para sahabatnya, ada yang puasa, ada yang tidak. Yang puasa tidak mencela kepada yang tidak, yang tidak puasa tidak mencela kepada yang puasa. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan juga hadis Hamzah bin Amr al-Aslami, hadis yang lain, dalil yang lain, bolehnya puasa bagi orang yang safar, adalah hadis Abu Hamzah al-Aslami, hadis Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya rukhsatun minallah faman akhadha biha fahasanun wa man ahabba an yasuma fala junaha alaihi. Berbuka di siang Ramadan itu adalah rukhsah dari Allah Azza wa Jal. Maka barang siapa yang mengambil rukhsah tersebut, keringanan tersebut, maka itu baik, bagus. Dan barang siapa yang senang puasa, ingin puasa ketika safar, fala junaha alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Artinya tidak mengapa, boleh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan jika orang yang safar berpuasa, maka puasanya sah dan telah mencukupi. Walakin, akan tetapi, kita lanjutkan. Bisyarti alla yasyukku alaihi shaum fi safar. Orang yang puasa ketika safar dengan syarat, ya, dengan syarat tidak memberatkan orang tersebut. Dengan syarat puasanya tidak menjadikan dia payah dalam menjalani atau jalan atau dalam perjalanan safarnya. Tidak menjadikan dia payah dalam perjalanan safarnya. Fa in syaqqa alai, maka jika dia kepayahan, ketika puasa pada waktu safar, au adarra bihi, atau puasa yang dia lakukan bermudarat baginya, bermudarat bagi kesehatannya mungkin, ya, dan seterusnya, fal fitru fi haqqihi afdal, maka berbuka untuk orang yang seperti ini, ya, itu lebih utama. Berbuka ketika safar bagi orang yang seperti ini itu lebih utama bagi orang yang apabila safar puasa ketika safar akan disertai masyakoh, kepayahan, disertai mudorot, ya. Nah, maka yang seperti ini berbuka baginya itu lebih utama daripada berpuasa. Akhdan birrukhsah, dalam rangka untuk mengambil keringanan yang Allah berikan kepadanya. Apa dalilnya? Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a fis safari rajulan shaiman qad dhullila alaihi min shiddatil hur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang berpuasa ketika safar yang orang ini telah dipayungi oleh manusia. Dikerumuni. Saking kepayahannya, dia payah karena puasa ketika safar sehingga dikerumuni. Min syiddatil har, karena panasnya matahari. Karena sangat panasnya terik. Sehingga orang yang dikerumuni dan di Naam, dilindungi. Fatajma'un nas haula, manusia berkumpul di sekelilingnya. Ini orang kenapa ini? Kayak orang mau sekarat. Karena memasakkan diri puasa ketika safar. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka di saat yang seperti ini, melihat orang yang seperti ini yang kepayahan puasa ketika safar, maka beliau bersabda, laisa minal birri asyamu fis safar, bukan termasuk kebaikan, ya, berpuasa ketika safar. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Beliau bersabda dengan sabda seperti ini ketika melihat orang tadi yang memaksakan diri berpuasa ketika safar sehingga dia kepayahan. Nah, kemudian mana yang lebih afdol ketika safar, puasa atau berbuka? Maka sesuai dengan apa yang telah kita baca tadi, dirinci. Jika dia berpuasa akan mengalami kepayahan, masyakkah, bermudarat baginya, maka lebih utama baginya berbuka ketika safar. Namun jika dia kuat, orang kuat puasa ketika safar, perjalanan yang dia tempuh gak ngaruh, udah biasa, kuat berpuasa ketika safar, dia tidak mengalami kepayahan sama sekali, tidak bermudarat baginya sama sekali, maka yang lebih afdol bagi orang yang seperti ini adalah berpuasa. Walaupun dia boleh berbuka karena safar ya, cuman yang lebih utama baginya adalah berpuasa. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Abu Darda. Nah, dalilnya adalah hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Qal, beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid min syahr Ramadan. Wa ma fina sa'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawahah. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kami safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah panas yang terik di bulan Ramadan, dan di antara kami, kata Abu Darda, tidak ada yang puasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah ibnu Rawaha. Nah, karena beliau mampu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah ibnu Rawaha ketika itu mampu untuk berpuasa. Nah, hadis sahih diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Sehingga berdasarkan hadis ini, sebagian para ulama menyatakan jika seorang musafir kuat, ya, tidak termudharati dengan puasa dan tidak mengalami masyakoh kepayahan ketika puasa waktu safar, ya, maka lebih utama baginya adalah berpuasa. Karena yang demikian itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah. Pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah. Dan juga berpuasa akan lebih mempercepat apa? Keluar dari zimmah, keluar dari na'am kewajiban. Selesai kewajibannya. Beda kalau dia berbuka kemudian nanti mengqadha, otomatis masih ada kewajiban. Nah, yang seperti ini mempercepat pelaksanaan kewajiban. Terus yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat. Bersegeralah kalian dalam kebaikan. Dan juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Dan bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Rabb kalian dan juga jannah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan disunahkan untuk berlomba-lomba dalam amal soleh, dalam kebaikan, dan disunahkan untuk bersegera dalam kebaikan, tidak menunda-nundanya. Nah, maka orang yang kuat puasa ketika safar, ya, tidak mengalami kepayahan dan tidak mengalami mudarat. Nah, maka yang lebih afdal baginya adalah berbuka. Adapun orang yang mengalami kepayahan ketika puasa dan juga akan termudharati ketika puasa, ketika safar, maka yang lebih afdal baginya adalah berbuka. Baik. Selesai dari uzur yang kedua dari uzur-uzur. Nah, yang membolehkan berbuka di siang Ramadan, yaitu safar. Kemudian bolehkah seorang yang mukim, yang dia mau safar, dia meniatkan berbuka di malam harinya, besok mau safar nih, sehingga dia niat, ah besok gak puasa, besok mau safar, bolehkah seperti ini? Tidak diperbolehkan baginya meniatkan berbuka, ya, karena dia masih mukim. Maka wajib baginya masih meniatkan puasa besok. Nah, sampai dia apa? Betul-betul jelas safar meninggalkan kampungnya atau tempat tinggalnya, baru dia boleh berbuka. Adapun ketika belum, ya, besok mau safar, maka tidak boleh meniatkan berbuka. Harus dan wajib dia masih meniatkan puasa sampai dia safar. Karena safar itu dengan amalan, dengan perbuatan, ya, bukan dengan niat, ya. Kalau mukim cukup dengan niat, ya. Saya niat mukim cukup, ya. Tapi kalau safar itu dengan amal, dengan perbuatan, dengan gerakan. Kemudian orang yang safarnya safar nazil. Taib. Ada sedikit perbedaan atau ada perbedaan antara safar yang jaddisair dengan safar yang nazil. Kalau safar yang jaddisair, yang jalan terus, pindah sini, pindah sana, pindah sini, pindah sana, terus jalan, ya, dalam perjalanan, maka ini boleh mengqasar sholat dan berbuka selama perjalanan, walaupun perjalanan ditempuh dalam sekian bulan. Misalkan safar dari sini ke Jawa Timur jalan kaki misalkan, ditempuh sekian bulan misalkan, maka selama itu, ya, atau boleh dia berbuka. Adapun safar nazil, safar yang menetap di suatu tempat, ya, misalkan dari sini ke Bandung, ya, mau satu pekan, ya, habis itu pulang, ya. Nah, atau dia mampir di Bandung, ya, sekian hari, ya. Ini safar nazil. Safar nazil, ya, jika dia nazil di tempat tersebut 4 hari ke bawah, maka dia boleh mengqasar sholat dan boleh berbuka di siang Ramadan. Misalkan niat di tempat tersebut 4 hari, maka boleh berbuka dan mengqasar sholat. Adapun jika 5 hari ke atas, sepekan, 2 pekan, seterusnya, maka dia termasuk mukim hukumnya. Tidak boleh mengqasar sholat, ya, dan tidak boleh berbuka di siang Ramadan. Dan ini pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kapan seorang boleh untuk berbuka ketika safar? Ketika orang safar nih, kapan dia boleh berbuka? Sebagian para ulama berpendapat boleh dia berbuka ketika telah meninggalkan rumah-rumah kampungnya, rumah-rumah kotanya atau kampungnya, ya, udah melewati batas kampung, ya, atau batas daerahnya, udah dilewati, ya, rumah-rumah yang ada di kampungnya atau di kotanya udah terlewati, udah gak kelihatan. Maka barulah dia boleh berbuka. Dalilnya ayat faman syahida minkum syahr falyasumhu. Dan sebagian para ulama yang lain boleh berbuka ya, bagi orang yang safar sejak dari rumahnya ketika telah bersiap-siap ya. Nah, sudah siap-siap, sudah menyiapkan perbekalannya dan seterusnya, sudah mau jalan. Mulai dari situ boleh dia berbuka. Berdasarkan hadis Muhammad bin Ka'ab atau riwayat Muhammad bin Ka'ab, bahwasanya beliau mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu telah siap-siap untuk safar. Telah mempersiapkan kendaraannya untuk safar dan telah pakai baju safar. Kemudian beliau meminta makanan. Sudah pakai baju safar, sudah siap kendaraannya, bekalnya sudah siap. Baru beliau meminta makanan dan beliau pun makan. Kemudian Muhammad bin Ka'ab mengatakan, aku bertanya kepada beliau, sunnah, apakah ini sunnah? Qala sunnatun, ya ini sunnah. Kemudian beliau setelah makan naik kendaraannya langsung berjalan safar. Nah, hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Daruqutni. Naam alaihi marahmatullah. Naam. Sehingga dengan riwayat ini sebagian para ulama berpendapat boleh berbuka sejak dari rumah. Ketika dia telah siap-siap untuk safar, sudah pakai baju safar, kendaraan sudah siap, baru dia berbuka. Dan ini pendapat yang dirujukkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Kemudian orang yang dia berbuka ketika safar, kemudian nyampe di kampungnya masih siang Ramadan, apakah dia wajib menahan diri dari makan dan minum? Nah, jawab tidak wajib. Boleh dia makan dan minum karena dia telah berbuka ketika safar. Ya. Safar dari Bandung pagi, buka dia. Nyampe ke sini misalkan siang. Ya. Maka ketika sudah tempat sampai tempat tinggalnya boleh dia berbuka. Hanya saja hendaknya tidak terang-terangan. Ya, di rumahnya ya, sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada tuhmah nantinya, tidak ada tuduhan ini dan tuduhan itu yang akan memudaratkan kehormatannya. Nah, kemudian juga jika kasus yang seperti tadi ya, kasus seperti tadi pulang ke rumah ya, di safar sudah berbuka, pulang ke rumah dalam keadaan masih siang dan kebetulan ketika itu istrinya baru selesai dari haid ya, maka boleh keduanya melakukan hubungan ya, tidak dilarang walaupun di bulan Ramadan. Nah, karena kondisinya tadi dia sudah berbuka ketika safar dan istrinya kondisinya baru selesai haid, baru suci dari haid. Kemudian ada lagi kondisi dia puasa ketika safar. Puasa ketika safar sampai di tempat tinggalnya, sampai rumahnya masih siang. Maka orang seperti ini wajib meneruskan puasanya karena ketika safar dia masih berpuasa. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.